Mitra Bisnis, kualitas pendidikan di Indonesia masih tetap rendah meskipun anggaran terus ditambah setiap tahun, bahkan mencapai 20% dari total APBN. Bank Dunia mengeluarkan laporan yang mengatakan penggunaan anggaran pendidikan di Indonesia masih tidak optimal. Hanya terbuang ke pembayaran gaji guru dan tunjangan sertifikasi yang belum terlihat hasilnya. Skor Indonesia dalam sejumlah tes internasional juga masih sangat rendah dan tidak menunjukkan perkembangan. Bersama saya, Mandariska, akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini dengan pakar komunikasi politik sekaligus akademisi, Profesor Cipta Lesmana. Prof. Cipta, bagaimana Anda melihat kualitas pendidikan kita jika dikaitkan juga dengan anggaran yang terus ditambah nih Prof, bahkan sudah mencapai 20% dari total APBN? Nah, saya juga tidak mengerti ya. Pemerintah sudah baik hati, sudah meningkatkan anggaran pendidikan 20% semenjak 7 tahun lalu kira-kira gitu ya. Tapi mana jangan salah kaprah, 20% anggaran pendidikan itu sebagian disalurkan ke berbagai instansi pemerintah lain. Misalnya ke Kementerian Agama. Di sana juga ada sektor pendidikannya. Misalnya Kementerian Kehutanan ada sektor pendidikan juga. Jadi jangan salah kaprah, 20% itu bukan semua masuk ke kementerian yang sekarang, dulu Dikbud namanya, sekarang Kementerian Ristek Dikti, satu lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Dulu kita pikir begitu, tidak. Yang masuk ke sana mungkin nggak lebih 10%. Dan sebagian juga masuk ke Pemda-Pemda. Di Pemda juga menyerap sebagian anggaran pendidikan. Jadi kalau dihitung-hitung sebetulnya juga masih kurang anggaran pendidikan yang real. Yang real. Nah itulah Manda, saya baru menyentuh sebagian faktor-faktor yang menyebabkan mutu pendidikan Indonesia ini sampai hari ini masih memprihatinkan. Jadi baiknya gimana Prof anggaran itu? Anggarannya ditambahkan, tetapi alokasinya lebih terarah, lebih fokus. Alokasinya diberikan kepada pihak-pihak yang memang betul-betul 1000% terlibat dalam urusan belajar mengajar, harus lebih fokus. Nah, anggaran pendidikan di kementerian-kementerian lain itu mestinya di cover oleh kementerian sendiri. Jangan mengambil porsi anggaran pendidikan di Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terakhir Prof, bagaimana dengan gaji guru yang juga masuk dalam anggaran pendidikan? Kembali lagi misalnya dosen, atau jangan dosen lah, guru lah, guru SD, guru SMP. Mereka harus diberikan gaji yang layak, jangan gaji 0,5 juta, 1 juta. Bagaimana mereka bisa hidup layak kalau punya istri, punya 2 anak, gaji 1 juta, gaji 2 juta. Kalau gajinya rendah, bagaimana mereka bisa bekerja dengan serius, dengan motivasi tinggi? Bagaimana mereka bisa mengajar sungguh-sungguh? Tidak bisa. Dia mesti pikirkan cari objek lagi bagaimana. Contohnya di tempat saya ini ya. Jadi berkaca dari pengalaman di universitas-universitas lain, di tempat kami ini dosen dikandangin. Dosen kerja di sini pagi sampai sore tidak bisa keluar. Tidak bisa mengajar di mana-mana. Tidak bisa. Dia harus full di sini. Full mengajar, full baca buku, full penelitian. Harus. Tapi in return, sebagai imbalan. Ya, sekolah kami memberikan gaji yang cukup tinggi untuk setiap dosen di sini. Ya, boleh dikatakan gaji dosen UPH ini salah satu yang tertinggi di Republik Indonesia. Nah, jadi kita punya ketenangan ya. Nggak pusing lagi dapur kita, nggak pusing lagi bagaimana saya mesti cari tambahan ya, nggak lagi. Tapi kami dituntut kerja keras, dituntut betul-betul profesional, dituntut mengajar yang bagus. Kan seorang dosen itu dia memberikan ilmu kepada mahasiswanya. Untuk itu dosen juga harus terus menimba ilmu. Kalau dia tidak menimba ilmu, ilmunya akan kering, begitu loh. Dia mesti menimba ilmu, bagaimana caranya? Baca buku, research, seminar. Nah, semua itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan dana. Sekolah yang bagus, universiti yang bagus harus menopang, harus mendukung kegiatan-kegiatan tridharma si dosen ini. Jadi ini timbal balik. Demikian pakar komunikasi politik sekaligus akademisi Profesor Cipta Lesmana. Saya Mandariska.